Tiba saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Sepi-sepi cinta kan membawamu kembali di sini menua rindu basuh. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, kenangkan batin jiwaku, kenangkan lara seperti dulu saat bersama. Tak ada keraguan.